Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana نسألك في هذا الشهر الكريم أن تعيننا لأنواع الخيرات ولأنواع الطاعات وإنا يا ربنا على ترك المعصيات إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب ببركة الحبيب المحبوب ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت الشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai hadirin hadirat para pendengar para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang pernah kita minta atau nikmat yang tidak pernah kita minta, yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Dan sungguh segala puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih dengan kitab Arba'in Nawawiyah. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-8. Hadis dari Sayyidina Abdullah ibn Umar. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala na'fa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi dharaini amin. Ila anqal hurmatul muslimi. Kehormatan seorang muslim, haramnya darah seorang muslim. Wan Ibni Umar diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu, aku diperintahkan, an uqatilan nasa untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka ikrar syahadat bersaksi." Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sebagian riwayat hanya sampai di sini. Kemudian disambung di sini, wa yuqimus sholata, kemudian melaksanakan sholat. Wa yu'tuz zakat, membayar zakat. Faidah fa'alu dhalika, kalau mereka sudah melakukan yang demikian, hadis sholat, bayar zakat, bersyahadat tadi yang terpanggil, asamu minni dima'ahum, mereka telah melindungi dari kami darah mereka. Artinya kita tidak boleh lagi menumpahkan darah mereka. Wa amwalahum, dan harta mereka. Illa bihaqqil islami, kecuali haqqul islam, karena hak islam, karena sebab lain, bukan sebab kekafiran tadi. Sebab lain di sini misalnya, seorang zina muhson dirajam, orang membunuh dikisos, itu padahal mereka ahli la ilallah tapi dibunuh. tapi bukan karena peperangan. Ini hadis hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Dari hadis ini banyak sekali orang-orang munafik yang bermain-main dan memain-mainkan hadis Nabi SAW. Khususnya orang munafik yang mereka lebih senang berinteraksi dengan orang kafir atau orang-orang kafir sendiri yang memang hanya ingin mencari sesuatu yang atau ingin membuat fitnah di tengah kaum muslimin, menggunakan hadis-hadis yang semacam ini seolah-olah Nabi Muhammad setelah itu diam, tidak berbicara yang lainnya, dan seolah-olah tidak ada Al-Quran, seolah-olah hanya dalam Islam itu hanya hadis, ada hadis waqatilullah umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Hadis ini diangkat oleh orang-orang orientalis untuk menggambarkan begitu kejamnya Islam. Lihat tuh Islam, nabinya diutus oleh Tuhannya, umirtu aku disuruh. Karena umirtu di sini yang berkata nabi, yang menyuruh adalah Allah. Umirtu aku disuruh untuk merangi semua manusia sampai mereka bersyahadat. Ini adalah cara pincang, cara picik dalam membaca hukum-hukum Islam. Dan ini terjadi sehingga untuk membuat fitnah di kalangan kaum kafir sana, kadang-kadang hadis ini dihadirkan seolah tidak ada yang lain. Sehingga Nabi digelari sebagai seorang teror, membuat kerusakan di muka bumi. Karena Nabi pernah berkata, aku disuruh Allah untuk merangi semua manusia yang tidak bersyahadat sampai bersyahadat. Ini adalah kesalahan dalam membaca hadis. Belum lagi nanti, yang belakang ini, kalau orang sudah bersyahadat, itu sudah terjaga darahnya. Enggak boleh kita bunuh mereka. Ini lagi-lagi orang munafikin yang tidak kenal Islam secara sesungguhnya, membuat kerusakan di muka bumi dengan menyembelih kaum muslimin, membunuh kaum muslimin atas dasar jihad, jihad kepada kaum muslimin. Ini problem. Dikit-dikit mengatakan kafir, kemudian dibunuh. Mengatakan bahwasanya dia adalah Islam yang paling benar. Tuduhan dari orang-orang di luar Islam tadi, atas dasar umirtu an uqatilan nas, aku disuruh oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Ini hanya sekedar tuduhan mula-mula. Akan tetapi di saat di dalam Islam ada model manusia, kayak orang-orang Khawarij tadi, orang Islam membunuh orang Islam. Yang ada di dalam Islam ini senjata makan tuan. Ini adalah duri dalam daging kaum muslimin. Menjadikan tuduhan dari orang kafir ini seolah benar tuh, lihat umat Islam. Dan ini yang terjadi saat ini. Beberapa negeri, seperti pernah kita berduduk dengan beberapa muslim di Korea sana, mereka merasa bingung untuk menjelaskan kepada masyarakat Korea di saat mendengar isu bahwasanya Islam itu ek teror. Bahkan mereka mencoba terus mencoreng wajah Islam yang lembut ini menjadi Islam teror. Dan ini juga karena cara salah baca tentang syariat Islam itu. Seolah-olah Nabi Muhammad hanya punya hadis umirtu an uqatilan nasa, dan seolah-olah tidak ada Quran di sana. Padahal kapan hadis ini ada? Dan kapan keluar? Da asbabul wurud. Kapan Nabi Muhammad mengucapkan saat ini? Padahal Nabi mengucapkan ini adalah bukan di saat damai, akan tapi di saat peperangan. Di saat kaum orang-orang kafir memerangi Nabi Muhammad SAW, baru Nabi Muhammad mengucapkan, aku disuruh Allah untuk merangi manusia-manusia sampai mereka bersyahadat. Dan di dalam peperangan sendiri ada ayat Al-Quran, وَقَاتِلُوا الَّذِينَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَيُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Lebih jelas lagi ayat Al-Quran, وَقَاتِلُوا perangilah di jalan Allah. Siapa mereka? Bukan semua manusia. الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, yang memerangimu. Itu pun ada batasannya, وَلَا تَعْتَدُوا, jangan berlebihan kau. Lihat, ada rambu-rambu dalam peperangan di dalam Islam. Tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membumi hanguskan peternakan dan perkebunan. Ini adalah Islam. Jadi perangilah mereka yang memerangimu. Di situ ada kajian ilmiah yang dihadirkan para ulama agar orang tidak tergopoh-gopoh. Dikit-dikit mengatakan harus perang, perang, perang. Sehingga ada pembahasan besar di situ. Kapan Nabi Muhammad diizinkan perang? Bukan Nabi Muhammad brutal begitu sampai digambarkan Nabi Muhammad menyebarkan Islam dengan pedang. Oh, enggak. Nabi Muhammad menyebarkan Islam dengan akhlak. Pedang adalah untuk menjaga diri di saat diganggu oleh orang di luar Islam. Sehingga waktu Nabi berada di Mekah tidak ada peperangan, tapi waktu Nabi di Madinah baru diwajibkan perang. Bagaimana kisah perang terjadi? Kisah perang terjadi adalah di saat orang di luar Islam menudai salah satu tiga. Tiga ini adalah unsur dalam sebuah negara. Unsur dalam sebuah negara adalah tiga. Yang pertama adalah bumi. Kalau kita bumi pertiwi, negeri. Yang kedua adalah undang-undang. Yang ketiga adalah orang bangsa. Negeri, bangsa, dan undang-undang. Undang-undang adalah Al-Quran. Maka siapapun yang menodai atau mengganggu negeri, mengambil sejengkal tanah negeri kita, maka dia telah membuat permusuhan dengan kita. Atau mengganggu warga kita, biarpun warga Nasrani yang berada di tengah-tengah kita, maka ini adalah membuat permusuhan dengan kita. Atau menodai hukum yang ada di dalam negeri kita, agama Islam ini tentunya negeri Islam ini kita gambarkan, negerinya Rasul SAW, maka dia telah membuat. Maka disinilah perperangan itu ada. Maka Nabi SAW di saat menyampaikan ke negeri-negeri lain bukan ngajak perang, ayo perang. Oh tidak, Nabi menawarkan kebaikan. Aslim taslam. Selalu mengirim surat kepada raja-raja. Aslim taslam. Islamlah kau, kau akan selamat. Jika mereka mengingkari, tidak mau, enggak ada masalah. Tapi yuk kita akan damai. Karena antara kita dengan antara kami dengan kalian adalah beda. Justru Nabi mengantisipasi agar tidak adanya peperangan. Karena apa? Ada perbedaan. Nabi Muhammad membawa agama tauhid, mereka menyembah api, orang Majusi. Ada mereka Nasrani dan sebagainya. Maka di saat sebuah negeri diajak Nabi untuk masuk Islam tidak mau, segera Nabi membuat ikatan. Perjanjian untuk hidup berdampingan yang baik supaya perbedaan ini tidak jadikan permasalahan untuk saling bermusuhan. Lihat, ini yang ada pada Islam. Sehingga muncul perjanjian-perjanjian Nabi dengan orang Yahudi, orang Nasrani, dan seterusnya. Kalaupun ternyata terjadi pengkhianatan, bukan dari pihak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dikhianati. Ini yang ada, akan tapi ketahuilah bahwasanya wajah Islam betul-betul dicoreng oleh orang-orang yang memang dari awalnya dengki kepada kaum muslimin. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka di luar Islam memang menanam kebencian. Mereka tidak akan rela dengan berjayanya umat Islam, tidak. Mereka membuat, memalsu. Mereka sebenarnya tidak usah ngurusi, mereka sebenarnya ngurusi agama mereka. Akan tapi kenapa muncul pemikiran-pemikiran yang aneh, yang merendah, mendiskreditkan kaum muslimin, mencoreng kaum muslimin, mencoreng wajah Islam dari negeri-negeri kafir itu. Kenapa? Kenapa harus ada seperti itu? Kalau Anda ingin tahu kajian, belajarlah. Kajian dari guru-guru mulia dalam Islam. Yang sudah ada buku-bukunya. Bahkan kalau di dalam fikih ada, bab jihad. Lihat. Wah, mungkin dia. Tapi bagaimana dengan bahasa provokasi? Lihat. Di dalam ilmu hukum, di dalam kitab hukumnya saja ada kitab jihad. Akan tapi justru ngatur jihad. Karena jihad mau tidak mau harus ada. Karena apa? Tidak semua orang bisa hidup berdampingan dengan baik. Maka diatur oleh Islam ada babul jihad. Sehingga di sana ada pembahasan luas tentang aslul ilaqah bighairil muslimina. Ada catatan kecil kami tentang aslul ilaqah bighairil muslimina. Ahum dimmiyuna am harbiyun. Kita dengan khusus al-muslimuna fi Indonesia, ghairul muslimina fi Indonesia. Orang Islam di luar Islam di Indonesia itu apakah mereka kafir dhimmah atau bukan. Kemudian dibahas bahwasanya apa sih asal hubungan seorang muslim dengan orang kafir itu. Apakah asal fi al-hirabah atau as-silmu. Asal hubungan kita, maksudnya kalau kita baru ketemu negeri, tiba-tiba ada ditemukan sebuah negeri. Jangan bicara tentang negeri yang telah menodai Islam dan sebagainya. Ada sebuah negeri atau di tetangga mana itu ada sebuah negeri. Dan dia negeri kafir. Apa hubungan kita dengan mereka? Asal hubungan kita dengan mereka. Jumhur ulama mengatakan aslul ilaqah bainana baina ghairil muslimina. Asal hubungan antara kita dengan orang di luar Islam adalah as-silmu, perdamaian. Asalnya perdamaian. Ada yang mengatakan asalnya al-hirabah itu peperangan, tapi peperangan bukan berarti perangan. Asli apa? Jangan membuat perdamaian dulu kecuali kita membuat satu perjanjian. Dan jika nanti melanggar perjanjian baru ada peperangan. Ini ada keterangan. Tapi al-jumhur mengatakan kebanyakan ulama adalah asal ilaqah, hubungan kita dengan orang di luar Islam adalah silmu, perdamaian. Asalnya adalah seperti itu, indah. Dan begitulah yang terjadi, bagaimana kaum muslimin pada duat-duat para wali-wali dahulu, para ulama-ulama yang datang dari Hadramaut, yang datang dari Gujarat masuk Indonesia, atas dasar apa mereka ayo masuk ke Indonesia? Atas dasar Islam adalah agama sejuk, dan menganggap orang lain ada agama di luar, apa agama orang di luar Islam pun bukan harus diperangi. Maka masuk dasar. Bagaimana bukan? Orang Indonesia waktu itu adalah Hindu Buddha. Agama Hindu rata-rata. Agama Hindu. Dan tidak ada perjanjian dengan kaum muslimin waktu itu. Lalu atas dasar apa para ulama masuk ke Indonesia? Ayo. Sekarang ada orang akhir zaman mengatakan harbi, harbi, harbi, harbi. Harbi itu ada aturan. Harbi itu yang mengatakan, yang mengomandokan perang itu adalah imam, dan itu kaum imamah. Tidak diperkenankan orang per orang mengatakan bahasanya ini harbi. Tidak bisa. Ini zimmi, tidak bisa. Zimmi dan harbi menghukumi zimmah dan harb. Ini hanya tugas inama hukum imamah. Tidak semua orang diberi. Tidak diperkenankan untuk menghukum, memberi hukum. Masuk ke Indonesia. Nyampaikan kebaikan sampai sana kemari. Lihat. Bukan atas dasar Islam itu adalah ngajak perang. Tidak, keindahan. Al-asal al-ilaqah bainal muslimin wa ghairil muslimin adalah as-silmu. Hubungan antara kita dengan mereka adalah akan damai. Lalu negeri waktu itu sebagai darul apa? Kan kita pernah mendengar ada darul harb, darul Islam. Orang Hindu yang ada di Indonesia waktu itu apakah? Apakah disebut darul harbi? Kalau darul harbi, kita dibunuh dulu karena waktu itu para ulama adalah sedikit. Kita ini kajian ilmiah harus dihadirkan. Aslinya adalah Islam. Kemudian ada dalam mazhab Imam Syafi'i ada tentang Darul Ahdi, ada satu negeri kalaupun tidak terjadi perperangan antara kita dengan mereka dan juga tidak ada perjanjian zimmah, akad zimmah, ada Darul Ad-Dhimmi, maka ada namanya Darul Ahdi, sebuah negeri yang antara kita dengan mereka ada akad perjanjian untuk hidup bebarengan. Mereka tidak bisa kita katakan sebagai harbi karena memang tidak memerangi kita. Juga tidak kita akan dhimmi karena tidak di bawah naungan kita. Maka antara kita dengan mereka ada darul ahdi, ada negeri yang mengadakan akad janji dengan kita untuk hidup berdampingan. Itu yang ada di dalam Islam. Baik. Jadi ini adalah umirtu an uqatilan nasa, ini kisah dalam peperangan. Di dalam peperangan, awas. Di dalam peperangan, engkau harus perangi mereka, tapi ingat. Kalau sudah tiba-tiba mereka datang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, stop. Jangan kau bilang, ini pura-pura. Ini begitu indahnya. Artinya ini, maka harus ditempatkan di mana hadis ini. Jangan dipakai untuk membunuh orang. Ini orang kafir, bodoh. Umirtu an uqatilan nasa hatta asyhadu. Ini orang kafir, bodoh. Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nasa. Aku disuruh untuk memerangi orang-orang kafir sampai bersyahadat. Loh, enggak begitu caranya. Itu kisah dalam sebuah peperangan. Awas, di dalam peperangan justru di sini pembatasan, menghentikan. Asal kamu di dalam peperangan, hei umat Islam. Selagi kamu di dalam peperangan, kok tiba-tiba di dalam peperangan, kok mereka langsung ikrar asyhadu alla illallah, was jangan kau bunuh. Asamu minni dima'ahum, mereka sudah haram darahnya untuk kau alirkan. Dan hartanya pun menjadi terjaga, bukan tidak boleh jadikan ghanimah harta rampasan perang. Ada sahabat Nabi yang semangat juangnya tinggi. Sayyidina Usamah bin Zaid. Tahu Sayyidina Usamah itu? Sayyidina Usamah adalah anak muda yang hebat sehingga menjadi panglima perang dalam usia 16 tahun. Waktu mau perang dilarang oleh Nabi, karena masih kecil. Sehingga sampai diizinkan umur 16 tahun, begitu dahsyatnya Sayyidina Usamah bin Zaid menjadi panglima perang, umurnya 16 tahun, dahsyat. Semangat beliau. Sehingga suatu ketika dalam sebuah peperangan, di saat ada satu orang kafir yang sudah hampir dibunuh, tiba-tiba orang kafir tersebut mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata Sayyidina Usamah bin Zaid melihat orang ini bersyahadat, yashhad li'annahu yakhafu min bariqi sayfi. Dia itu bersyahadat hanya karena takut dengan mengkilatnya pedangku. Dibunuh. Dibunuh. Berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Nabi marah dengan marah besar. Sampai kata Usamah, aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad marah seperti itu. Sampai kenapa kau bunuh ya Usamah? Karena dia sudah bersyahadat ya Rasulullah, dia bersyahadat karena takut dengan pedangku. Hala syakakta sadrah? Apakah kau tahu hatinya, kau belah dadanya, kau tahu hatinya sampai kau mengatakan seperti itu? Tidak, Rasulullah. Nabi Muhammad marah. Lihat? Tidak mudah sekarang temannya. Ada orang Islam ngebom, orang Islam lagi sholat di masjid. Ini gila itu, sakit. Orang kafir saja baru bersyahadat, gak boleh kita perang ini. Justru hadis ini untuk menghentikan peperangan di saat kita menemukan orang bersyahadat. Jangan keperangi lagi dia. Wahisabum ala Allah, terakhir itu. Wahisabum ala Allah, sudah pokoknya kau mempercayai urusan lesannya bersyahadat, urusan batinnya dengan Allah. Jangan kau sok tahu kayak Usamah tadi, nyesel sampai saya tidak Usamah mengatakan, waditu, aku ingin bahasanya, jika setelah ini aku masuk Islam. Maksudnya apa? Begitu besar rasa menyesal dan rasa dosa yang ia rasakan, sampai mengatakan kalau seandainya saya sekarang masuk Islam, saya lebih senang. Artinya apa? Kalau orang baru masuk Islam, dosa yang lalu kan diampuni. Begitu menyesalnya di Sayyidina Usamah, saya mengatakan, kalau seandainya aku masuk Islam hari ini, nih saya aku sangat senang. Kenapa? Biar diampuni dosaku yang lalu. Nyesel dia. Beliau menyesal dengan itu semuanya. Sekarang ada orang, dikit-dikit, jihad. Yang dijihati umat Islam ini. Gimana ini? Haram. Asamu minni dima'um. Dari orang yang asal dalam peperangan, kalau sudah bersyahadat pun kita harus dengar dia. Jangan bunuh mereka karena berasyhadu alla illallah. Maka justru di sini hadis ini untuk menghentikan kita agar tidak bunuh mereka. Bukan hadis ini untuk mengajak peperangan. Ini kan orang salah menggunakan hadis. Hadis ini dalam konteks peperangan, agar dalam peperangan ada undang-undangnya. Kalau ada orang dalam peperangan kau bersyahadat, sudah cukup, jangan kau perangi dia. Bukan dipotong hadisnya seperti fawailul lil musallin, orang-orang salat ini celaka semuanya, enggak pada salat nanti. Enggak dilanjutkan. Ini banyak orang-orang fitnah itu yang menyebarkan seperti itu. Membuat fitnah. Kalau orang bersyahadat sudah. Kemudian sisi lain. Kalau sudah orang bersyahadat adalah ahli iman, ahli kiblat, jangan sampai kita mudah mengkafirkan seseorang. Membunuh seseorang, muncul teror-teror. Wow, teror-teror ini juga karena perilaku orang yang mengaku dirinya Islam, Khawarij. Kalau sudah orang Khawarij itu yang dikatakan kafir, enggak main-main, lihat. Dikit-dikit kafir, kafir, kafir, bunuh, kafir, kafir, bunuh. Yang dibunuh umat Islam. Innalillah. Ada contoh. Ada orang besar dan sangat besar. Lebih besar daripada orang besar. Beliau adalah ahli surga. Ini dibunuh sama orang Islam yang sok bersih, sok suci itu. Khawarij itu adalah cirinya. Adapun gelarnya bermacam-macam. Dari masa ke masa ada orang Khawarij. Khawarij itu adalah orang yang tidak bisa nerima perbedaan. Maunya mengkafirkan orang kafir, kafir, kafir. Kalau sudah kafir itu apa? Murtad. Kalau murtad itu apa? Dipenggal lehernya. Sehingga atas dasar kaidah riddah murtad tadi, maka ngebom. Pernah di Cirebon juga dulu ada. Orang sholat di masjid dibom. Ini gimana ini? Mati syahid. Tidak tahu yang bisikin siapa. Iblis model apa yang bisikin itu. Dia bawa bom, taruh di jaketnya, di belakang imam, ada Pak Kapolres waktu itu, sampai Kapolres yang tidak tahu sudah sembuh atau belum. Gimana ngebom orang di masjid ini? Pikirannya gimana ini? Apakah tidak tahu itu orang bersyahadat semuanya? Orang bersyahadat semuanya itu. Orang di masjid kan bersyahadat, ahli Islam, ahli iman. Lihat. Kita di akhirnya, itulah model Khawarij. Kalau dilacak orang itu dari mana, pasti bergurunya adalah model Khawarij. Jadi kafir nih. Gara-gara tawasul saya bilang kafir. Karena ini kafir, kafir, kafir, kafir. Mengkafirkan orang lalu setelah mengkafirkan apa buahnya? Ya kafir, ya bom boleh. Nih. Ini orang kafir semuanya. Nah. Ini adalah penyakit. Pada zaman dulu ada orang yang disebut sebagai ahli surga, minal ashroh al-mubasyarina bil jannati. 10 orang yang diberi kabar gembira bahwasanya mereka akan menjadi ahli surga. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Imam Ali dibunuh. Rasulullah pernah menyebutkan la yubghiduka illa kafir. Dalam riwayat munafik. Yang membenci Mu'ali orang munafik, orang kafir. Yang membunuh bagaimana? Tahu yang membunuh Khawarij, yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib. Orang yang dikatakan dia adalah punya Al-Quran. Bahkan kalau baca Al-Quran, derai air mata. Dikit-dikit Al-Quran. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Al-Quran. Slogannya adalah Al-Quran. Siarnya adalah Al-Quran yang membunuh Imam Ali. Bahkan yang membunuh Imam Ali tahu. dia adalah sholat di belakangnya Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan dalam sholat pun katanya derai air mata. Bahkan waktu membunuh Imam Ali, jenggotnya masih basah dengan air mata. Oh. Yang dikit-dikit dikatakan Quran, hadis, pembunuh nanti kan. Ini Imam, ini di belakang Imam Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Imam Ali keluar, dibunuhlah Imam Ali. Karena dianggap Imam Ali keluar dari Islam. Siapa? Orang dikatakan sebagai minal ahli surga, minal asrafu basyarina bil jannati. Dan ini kejadian. Targetnya 3 orang Islam yang dibunuh. Imam Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Amr ibn al-As. Yang 2 lolos, Imam Ali kena. Dan waktu Imam Ali dalam keadaan sakit, apakah mengajari dendam? Ini adalah syariat Nabi. Kalau kau temu yang membunuhku, jangan kau cincang. Jika kau harus membunuh dia, bunuhlah sekisah sebagaimana cara yang wajar. Apakah mereka kafir? Ya Imam Ali, oh bukan. Mereka bukan kafir. Mereka adalah ashabuna ikhwanuna baghaw alaina. Mereka adalah saudara-saudara kita, cuman mereka kelincir. Begitu pun tidak dikatakan kafir, lihat. Kadang ini begitu mudahnya orang mengkafirkan. Ini problem penyakit. Jadi motong-motong hadis nih. Jadi hadis yang pertama dipotong untuk ini, yang terakhir tidak didengar. Ketahuilah bahwasanya begitulah indahnya Islam. Di dalam peperangan pun kita ada rambu-rambu, ada aturan. Maka dari itu jangan mudah mengkafirkan seseorang. Kemudian kita menghukumi seseorang murtad, kemudian setelah itu dihukum, itu pun bukan hukum orang, hukum individu, bukan hukum fard, bukan hukumnya orang per orang. Jadi hukum itu ada 3, dibagi 3. Yang pertama hukum fard, hukum pribadi, orang per orang. Yang kedua hukum qadha, ada urusannya mahkamah. Yang ketiga adalah hukum imamah, hanya tugas kepala negara saja yang berhak memutuskan. Termasuk mengatakan perang sendiri ini bukan hukum fard. Tidak boleh orang per orang mengajak perang. Nanti terjadi peperangan antara desa nanti. Dan juga bukan seorang qadhi menyeru peperangan, tidak. Apalagi kiai atau ustaz, enggak bisa ngajak jihad, Allahu Akbar, enggak bisa. Sebab yang mengajak perang, harb, itu adalah hukum imamah. Siapa yang menyerukan seruan perang, hanya imam saja. Kalau tidak imam, tidak diperkenankan dalam bentuk apapun, akan terjadi kerusakan di bumi nanti. Imam yang mengajak. Kenapa? Imam ini yang mengukur tentang kekuatannya dalam berperang. Sekarang ada orang mengajak jihad, perang-perang. Mau jihad melawan siapa nanti? Melawan kaum muslimin. Lihat, betul orang Islam perang dengan kaum muslimin. Ini adalah karena tergoboh-goboh membaca ayat sesuai dengan hawa nafsunya, sehingga muncul di luar sana tuduhan Islam teror, Islam teror. Apalagi akhir-akhir ini ada Islam yang masya Allah, kita dengar ada Islam nyembelih, Islam ini mulai dari Syria, kemudian dari ini masuk Indonesia. Karena Islam itu indah, Islam itu lembut, Islam itu membawa keindahan. Islam disebarkan dengan akhlak yang mulia, bukan disebarkan dengan pedang. Sampai Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri, kaidahnya jangan mudah mengkafirkan seseorang kecuali dengan bukti-bukti yang jelas. Jika ada seseorang itu masih mungkin dibawa kepada Islam 99%, satu mungkin kafir. Atau sebaliknya 99% kayaknya ini kurang luar dari iman. Tapi masih ada satu kemungkinan dibawa kepada Islam. Khusnudan bahasanya di ahli Islam. Jangan mudah mengatakan orang kafir, murtad. Inilah. Jadi hadis ini ada dalam konteks tertentu. Yaitu dalam sebuah peperangan, hendaknya kita memerangi umir, anu khotilan nasa. Kalau dalam peperangan bunuh mereka, kita terus berperang. Sampai apa? Sampai mereka bersyahadat. Atau ikrar, menyerah. Atau menjadi tawanan bagi kita. Karena kita dalam peperangan. Dan masuk dalam peperangan sendiri ada aturannya. Bukan kita langsung nyerbu. Oh, enggak ada. Agama Islam tidak ada membuat seperti itu. Ada aturannya. Tapi lihat agama lain menyebarkan agama dengan menjajah, menindas. Masih ingat bagaimana Indonesia dijajah 350 tahun oleh apa? Membawa agama atau tidak? Lah ini kan anak yang beragama harus berpikir ini. 350 tahun itu sejarah bohong atau benar? Itu kan katanya nenek moyang kita, sebab kita sudah tidak menemui kisah itu. Sampai ada istilah bendera merah putih, merdeka dan sebagainya, peperangan. Kita kan dijajah, membawa menjajah, mengambil kekayaan. Enggak seperti itu Islam, membunuh. Bagaimana? Tidak ngaca. Kadang-kadang mereka itu mencela Islam, tidak sadar bahasanya. Bagaimana? Indonesia berapa puluh tahun, ratus tahun dijajah. Yang menjajah bawa agama atau tidak? Mereka pakai atas nama agama juga. Dan Islam tidak diperkenankan yang demikian itu. Enggak ada Islam menjajah, enggak ada. Cari dalam sejarah tidak ada Islam menjajah. Tapi lihat bagaimana Indonesia 350 tahun, lihat, dijajah. Dan yang menjajah ini juga membawa agama. Membunuh. Sampai dibuat melarat rakyat itu. Dibodohkan rakyat itu. Ada kerja paksa, suruh kerja, gak dikasih makan. Lihat kedzaliman ini, gak boleh. Islam tidak semacam itu. Baik. Ini adalah hadis dalam konteks tertentu. Orang jahat kadang-kadang mengambil hadis untuk kepentingan dirinya sendiri. Untuk mengikuti hawa nafsunya. Dan yang terakhir harus hati-hati bahwasanya hendaknya kita tidak mudah mengkafirkan orang lain. Lalu mengatakan membunuh dan sebagainya. Kemudian yang harus kita perhatikan bahwasanya Islam itu adalah indah. Islam adalah indah. Justru hadis ini menampakkan keindahan. Dalam peperangan pun ada batasnya. Biarpun mereka berbohong dalam bersyahadat itu bukan urusanmu. Karena dia takut dengan kita sudah kami semuanya ikrar masuk Islam. Oh, masuk Islam. Iya, kami berasyhadu alla ilaha illallah. Wajib dihentikan peperangan. Biarpun mereka berbohong. Jangan berkata engkau munafik. Oh, tidak boleh kita mengatakan munafik. Selagi bersyahadat saudara kita. Nabi juga ngerti waktu zaman Nabi. Ngerti si fulan munafik, fulan munafik, fulan nafik. Dapat wahyu. Nabi dikasih tahu orang munafik. Orang munafik itu keluarnya Islam. Batinnya adalah kafir. Tapi apakah dibunuh oleh Nabi? Tidak. Nabi tidak membunuh mereka. Sebab kalau dibunuh mereka akan... Orang-orang kafir akan berkata, Muhammad membunuh sahabatnya, Muhammad membunuh sahabatnya. Memang penyakit ini. Orang munafik itu adalah memang musuh dalam selimut, repot urusan dengan mereka. Pakai baju-baju kita, hidup bersama kita, sholat sama kita, terus. Tapi mereka munafik. Makanya orang munafik yang saat ini membawa, yang mulai merusak Islam. Orang munafik adalah lihat, dia mengaku Islam, tapi lebih akrab dengan orang di luar Islam. Komunikasinya dengan mereka, ilmunya ilmu mereka. Sehingga muncul Islam-Islam ngaco itu, Islam liberal dan sebagainya. Dan Islamnya munafik. Islam munafik itu merusak Islam tapi pakai Islam. Masya Allah. Dan yang kebawa adalah juga anak-anaknya orang besar. Kadang anaknya kiai, anaknya ustadz masuk dalam dunia kemunafikan. Munafik. Awas hati-hati. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar. Inilah syarah hadis yang ke-8 dari kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas penjelasan kitab Arba'in Nawawinya. Semoga kita semua diberikan pemahaman yang benar sehingga mudah bagi kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, hadirat, para pemirsa Lebcah TV dan juga para pendengar radioku dimanapun anda berada. Selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab kepada para jemaah yang ingin bertanya. Kami persilakan satu pertanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yaya yang saya tak ademi, saya akan bertanya mengenai topik kemarin soal halal dan haram. Bagaimana hukumnya gaji dari mengajarkan agama atau Al-Quran seperti di TPQ ataupun gaji dari apa? Gaji dari mengajarkan agama ataupun Al-Quran seperti di TPQ ataupun di sekolahan, apakah itu termasuk menjual ayat Al-Quran yang diharamkan oleh Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mohon petunjuknya. Saya punya akun di WhatsApp ya. Dan di situ di WhatsApp itu ada grup. Grup itu dari alma mater misalnya alumni dari sekolah saya dulu waktu SMP atau MTs dan SMA waktu SMA. Dan notabene-nya SMP dan SMA itu melekat lingkungan pesantren. Namun saya perhatikan dari percakapan di grup itu apa ya, banyak percakapan yang tidak ada banyak manfaatnya, banyak kata-kata yang dulu-dulu di pesantren mungkin itu apa guyonan dan itu dibawa-bawa dalam percakapan grup itu, seperti misalnya ya lebih-lebih mengarah ke obrolan yang kurang berkenan lah Bu ya. Terus yang saya tanyakan gini Bu ya, saya sih niatan saya masuk di grup itu karena pengen benar menjalin silaturahim dengan teman-teman yang sudah lama tidak pernah ketemu gitu Bu ya. Cuman saya tidak sepaham dengan isi pembicaraan teman-teman. Saya jarang aktif, cuman sesekali hanya melihat atau menyimak percakapan mereka. Tapi di sisi hati dalam saya itu saya sering sekali di saat misalnya pagi saya sering ngasih bukan apa ya jadi seolah himbauan, ayo barangkali yang mau pengen mendapat pahala ibadah haji dan umroh, maka apa itu bisa dipakai dengan cara sholat duha ataupun ya nasihat-nasihat seperti itulah, mengingatkan aja dengan alasan itu pernah kita dilakukan di pondok, mudah-mudahan kebiasaan di pondok itu masih bisa kita lakukan walaupun sudah tidak ada di pondok lagi, seperti itu. Cuma Pak, saya mau saya tanyakan gini Bu ya, apakah saya harus tetap di situ, di maksudnya ada di grup itu, atau saya harus keluar? Kayaknya seperti itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibahas mana ulat tastaru bi ayatillahi thamana qalila. Ada firman Allah, jangan kau menjual ayat Allah dengan nilai yang rendah dunia. Itu bukan diberlakukan untuk orang yang mengajar. Anda mengajar bukan menjual ayat-ayat Allah. Akan tapi yang dimaksud menjual ayat Allah dulu adalah orang yang merubah hukum-hukum Allah hanya demi kepentingan dunianya. Ini terjadi pada orang dahulu sebelum Islam, orang-orang Yahudi. Wa yaquluna hadza min indillah wa ma huwa min indillah. Dia mengatakan dari Allah ini, padahal bukan dari Allah. Jadi yang dimaksud menjual ayat-ayat adalah merubah hukum Allah hanya untuk kepentingan dunia. Adapun mengajar ini, para ulama membahas hukum mengajar Al-Qur'an lalu nerima gaji itu gimana? As-sabiqun, ulama dahulu mengatakan makruh. Tapi ulama mutakhirin mengatakan, wow, kalau ini dilarang, enggak bisa berlaku, Al-Quran enggak jalan. Wong dibayar saja, kadang sudah malas yang punya Al-Quran yang kamu ngajar. Asalkan wajar. Ya adalah tenaga, dan diperkenankan. Dan Nabi pun juga pernah menggunakan yang demikian. Nabi pernah memperkenankan sahabat Nabi SAW untuk dinilai mengajar itu ada nilainya. Seperti kisah ada seorang mau menikah. Kamu punya apa? Enggak punya apa-apa ya Rasulullah. Oh, enggak punya apa-apa itu. Mau nikah enggak punya apa-apa. Aku punya Al-Qur'an. Ya sudah kalau begitu ajari istrimu Al-Qur'an, itu maharnya. Jadi mengajari ada nilainya. Bukan seperti yang akhir-akhir ini maharnya adalah hafalan Qur'an. Oh, bukan. Mahal jalan hafal mahar kok hafalan Qur'an. Maharnya mengajari Qur'an baru benar. Loh kok maharnya hafalan Quran? Kan sering dengar, kalau hafal 300 hadis maharnya itu, oh bukan. Kalau hafalan itu dirimu sendiri. Kalau maharnya ajari aku Al-Quran baru benar. Wahai calon suamiku, aku tidak pakai duit, tidak apa-apa, maharnya adalah ajari aku Al-Quran baru benar. Mengajari Al-Quran. Kalau maharnya adalah hafalkan hadis 300 hadis, tidak ada itu. Dan tidak ada satu ulama yang berkata, lihat dilacak semuanya, tidak ada. Cuman salah faham tentang bahwasanya ada seorang enggak punya duit lalu Nabi mengatakan berarti maharmu ngajari Al-Qur'an, mengajar Al-Qur'an. Dari sini difahami para ulama bahwasanya mengambil gaji dari ngajal Al-Qur'an adalah diperkenankan. Bahkan diisyaratkan sebaik-baik yang kau ambil dari gajimu adalah di saat kau mengajarkan Al-Qur'an. Tapi ingat, bukan memanfaatkan, misalnya apa? Karena mengajar Al-Qur'an hukumnya wajib. Ulama memang mendiskusikan ini panjang lebar. Ulama dulu tidak memperkenankan. Ulama akhir zaman memperkenankan dan lihat keadaan. Al-Quran banyak ditinggalkan. Orang mengajar Al-Quran malas. Kalau mereka gratis, tambah tidak ada yang ngajar. Dibayar saja kadang masih mundur-mundur. Maka di sini diwatfakan para ulama bahwasanya mengajar boleh. Kamu mengambil gaji, ada uang barokah. Gaji daripada ngajarmu, tenagamu. Sebab kau ninggalkan waktu, kalau ninggalkan jam kerja. Kau ninggalkan sawahmu. Kau ninggalkan urusan pekerjaanmu hanya untuk mengajar, maka diganti. Maka ini diperkenankan, dan itu bukan termasuk orang yang menjual ayat-ayat Allah. Adapun yang dimaksud orang menjual ayat-ayat Allah adalah orang yang merubah hukum Allah hanya kepentingan dunianya menjual. Na'udzubillah. Itulah yang terkutuk di dunia dan terkutuk di akhirat nanti. Yang kedua adalah, jadi boleh, gak usah ragu-ragu, guru Al-Quran, guru TK. Cuman yang dikecam oleh para ulama adalah, disinggung oleh Imam Nawawi juga, mengambil sanad harus pakai bayar. Wisudanya bayar 3 juta, kalau enggak 3 juta enggak di wisuda, enggak dapat ijazah. Oh, ini mencekik ini. Kenapa harus bayar 3 juta? Ya Ustaz, Al-Qur'an mau kemana? Al-Qur'an mau kau jual? Kalau alasannya bagaimana wisuda ini bagi yang mampu untuk, karena Al-Qur'an jangan begitu. Akhirnya tidak dikasih betul, akhirnya bingung. Ada beberapa waktu yang lalu ada orang ada orang datang, saya mencari duit berapa 3 juta. Kenapa anak saya mau wisuda Al-Quran? Loh, memang sudah harus bayar 3 juta. Kalau tidak bayar 3 juta, nanti tidak dikasih ijazah, tidak dikasih sanad. Wah, ini yang tidak benar. Itu yang tidak dibenarkan. Sehingga harus bayar 3 juta. Maksa. Kenapa harus bayar? Sanad ilmu beri. Kalau waktu mengajar minta ada ikatan janji, aku akan mengajari Al-Quran sampai selesai, kau gaji berapa, diperkenankan yang demikian. Cuman akan tapi tetap lebih baik yang tidak pakai gaji, karena Allah SWT jelas pangkatnya tinggi ini. Akan tapi ketahuilah, itu hakmu. Dan diperkenankan. Baik, ini adalah urusan Al-Quran. Kemudian masalah tadi, punya grup kawan-kawan dahulu SMP, SMP. Sebenarnya enggak ada beda, itu hanya perkumpulan itu ya sama, perkumpulan di WA atau perkumpulan secara langsung, hanya karena zaman-zaman modern ada WA. Ada ini, itu namanya perkumpulan. Tidak ada beda dengan yang lain, hukumnya sama, enggak berubah. Bentuknya mungkin pertemuan yang akan datang, enggak tahu apalagi modelnya. Sekarang kan enggak kebayang, WA itu enggak kebayang tahun 90. Tahun 2000 pun enggak bayang, 2005 enggak kebayang ada WA itu, grup WA. WA itu kan 2 tahun yang lalu, atau 3 tahun yang lalu. Jadi WA itu tidak sama, tidak beda dengan yang lainnya, namanya perkumpulan. Media untuk silaturahim dan sebagainya. Maka di situ ada rambu-rambunya. Dalam sebuah perkumpulan, rambu-rambunya sama. Tidak ada beda, ini kaidah sama. Dalam sebuah perkumpulan ini adalah, dilihat perkumpulan itu untuk apa. Jika tujuannya baik pun, belum tentu kita boleh di situ. Tujuannya baik di antara yang tidak baik. Tujuannya baik, akan tapi di saat kita masuk di situ, ternyata terlalu berat, itu tidak baik, pilihannya dua buatmu. Engkau merubah, atau engkau keluar. Kalau engkau berubah bersama mereka, tidak. Apalagi dalam perkumpulan itu, anggap saja jangan WA dulu. Perkumpulan umum ini, lihat, ternyata di situ ada gunjingan dan sebagainya. Misalnya, ngomong jorok, ngomong kotor, dan sebagainya. Lihat, pilihanmu dua, ngingetkan mereka, atau keluar. Enggak boleh kamu duduk di situ, menjadikan mereka semakin semangat menggunjingnya. Sederhana sebetulnya. Dalam WA pun sama. Kalau di situ ternyata Anda tidak bisa mewarnai, apalagi Anda masalah terpengaruh yang tidak pernah melihat gambar yang jelek menjadi melihat. Omongannya tidak. Kemudian kadang-kadang juga gosip berjalan. Kalau Anda diam, kotor hati Anda. Keluar kalau Anda tidak bisa merubah. Jadi sama kaidahnya. Tidak ada silaturahim kepada manusia, memutus kepada Allah, tidak diperkenankan. Dan mungkin di antara teman-teman yang di SMP, SMA memang mungkin setelah mereka mondok, tidak belajar agama secara benar, kemudian terpengaruh, sehingga Masya Allah, kadang mengirim gambar-gambar yang enggak, gambar kotor, video yang enggak karu-karuan, mungkin. Kadang-kadang ditanggapi yang lainnya, oh bagus, ada lagi yang enggak, yang lainnya, oh jangan ikut-ikutan, ini sudah enggak benar. Apalagi itu ada gunjingan ngomongin si A, si B, si C. Belum lagi ada kisah masa lalu si A ini disambung-sambungkan, padahal sudah pada berkeluarga semuanya, ini ada yang demikian, akhirnya kepikiran-kepikiran, merusak. Kalau ternyata dalam sebuah perkumpulan adanya semacam itu, Anda tidak boleh tinggal di situ. Sangat jelas sebetulnya, tidak usah. Silaturahmi untuk kita menyambung hubungan dengan manusia, tapi tidak boleh putus dengan Allah. Sama perkumpulan pun demikian, kalau kita ngaji ternyata di situ banyak maksiatnya, kita mutus dengan Allah dong. Pengajian tidak pakai syariat di situ. Laki perempuan duduk berdua-dua, laki perempuan cubit-cubitan sambil ngaji. Biarpun alasannya ngaji untuk kenal Allah. Wah, ustadznya Masya Allah. Ustadznya wali besar misalnya. Tapi ini bebas, gak pakai aturan. Haram, gak boleh. Caranya pun harus benar. Silaturahim katanya pengen dekat kepada Allah. Pengen nyambung hati di antara manusia. Tapi caranya melanggar Allah, maka tidak diperkenankan. Jika terjadi yang merusak hatimu, yang merusak akhlakmu, yang merusak lidahmu sehingga menggunjing, maka hendaknya dihindari itu semuanya. Pilihannya dua. Anda merubah atau Anda keluar. Kalau hanya ikut-ikutan, Anda tidak punya makna, tidak punya fungsi enggak? Buya juga punya grup-grup lama, teman-teman sekolah, teman-teman ini. Buya punya grup, saya punya grup. Biarpun jarang dibuka. Kalau saya buka, ayo baca kitab. No. Kitab aja enggak pernah dibaca nih. Gara-gara jadi ustaz ini, penceramah ini jarang baca buku jadinya. Karena kemana-mana harus ceramah. Ini apalagi suruh baca WA. Apalagi WA kalau buka sudah 1.500. Wah, ini sekarang buku ini. Setiap dibuka nih 1.500, 2.000. Ih, gimana nantinya ini? Makanya kalau memasukkan kami ke grup ya siap-siap tidak saya baca gitu saja. Kalau sesaat saya baca, paling dibuka toh. Mau keluar tidak enak. Cuman kalau sepintas kalau sudah ada gambar-gambar yang tidak, kita harus ada protes. Sebaiknya tidak semacam itu. Kalau masih semacam itu, saya akan keluar saja. Daripada saya dosa, nanti ada pengaruh. Baik, seperti itu insyaAllah. gunakan semuanya adalah untuk sambung kepada Allah. Sambung kepada manusia untuk Allah. WA untuk kepada Allah. Yang paling bermanfaat selama ini yang kami lihat adalah, di antaranya adalah berlomba-lomba seperti menghafal hadis, grup menghafal hadis. Ada grup seminggu satu juz. Saya lihat itu manfaat. Yang enggak pernah baca Al-Qur'an jadi kebut-kebutan baca Al-Qur'an itu. Itu ada, itu bagus, kita berlomba. Jadi one week one juz itu, setiap seminggu satu hadis, alhamdulillah di antara sahabat kita punya itu. Kemudian ada yang hafal hadis. Satu ini satu ustadznya yang ngasih satu hadis bersepakat ngafalin, yang belum hafal siapa nih? Saya hafalan setoran. Sudah, alhamdulillah enggak boleh bohong ya. Ya, nanti. Indah itu, baik. Kemudian berlomba untuk mencari pesan, tapi dibatasi selagi pesan ini belum dibaca, jangan sampai ada yang nambah lagi. Ada pesan bagus, red. Kalau sudah semua yang angkat jempol, jempol, jempol sudah baca semuanya. Jangan ditumpangi. Sekarang jor-joran main pesan. Ini belum dibaca, kasih lagi. Belum baca, kasih lagi. Belum baca, kasih lagi. WhatsApp. Mama adroka ma WhatsApp. WhatsApp itu ada. Membuat rusak bisa, membuat baik bisa. Baik, semoga Allah menjaga kita dari kerusakan-kerusakan media. Semoga kita bisa memanfaatkan media-media untuk kemuliaan kebaikan. Baik, insyaAllah. Cukup sampai di sini. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, mengangkat derajat kita semuanya. Jangan lupa buka bersama tanggal 19 Ramadan hari Jumat. Hari Jumat atau hari Sabtu? Jumat ya. Diajak semuanya. Buka bersama Jumat tanggal 19 Ramadan. Juga kami informasikan di situ bagi siapapun yang ingin berpartisipasi juga diperkenankan, enggak usah tanya nanti. Sebab sebagian tanya, "Buya, kalau saya membantu boleh enggak?" Boleh. Membantu buka boleh, cuman mohon komunikasi. Kalau ingin membantu urusan buka, mohon agar bisa berkomunikasi dengan tim supaya tidak pincang nanti ya. Jadi ini ada komunikasi dengan tim atau di depan nanti. Timnya adalah 085-320-821-387. Ingat, kalau Anda ikut membantu juga sama, orang memberi buka untuk orang puasa, pahalanya puasanya orang itu dapat untuk kita. Kemudian kajian muslimah bersama Umi hari Kamis tanggal 9 Ramadan. Besok ya? 11 Ramadan. Besok ya? Hari Kamis dua hari lagi. 11 Ramadan hari Kamis di Masjid Syiarul Islam Kuningan. Kemudian jangan lupa majelis yang ada di sini adalah ada 3 majelis. Pagi. Pagi ini majelis yang setannya gede banget. Nggak tahu di sini. Saya kalau pagi sudah ngantuknya nggak luar biasanya. Mohon maaf, kadang-kadang saya baca itu hilang. Hilang di mana? Mohon maaf kalau salah yang ikut hadir pengajian pagi, langsung kembali, Buya, salah bacanya. Masa subhanallah diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini bagaimana subhanallah? Ini kalau ngantuk, ya begitulah. Ya, mohon maaf. Yang pagi memang suka ngantuk kita. Kalau siang ngantuk, keterlaluan. Kemudian majelis siang, majelis akidah. Kemudian pagi ini, sore ini adalah majelis hadis Arba'in Nawawiyah. Dan jangan lupa, bagi siapapun yang ingin mendaftarkan santri di sini, mendaftarkan anak-anak di sini, gelombang kedua untuk santri tafaqquh. Tafaqquh itu anak kelas gede, 15 tahun ke atas. Ini dibuka. Lagi gelombang kedua awal Ramadan sampai akhir. Dan yang kemarin sudah dites dan yang diterima, yang tidak boleh daftar lagi kedua kali. Kecuali tahun depan. InsyaAllah, dan jangan lupa untuk berpartisipasi langsung berjuang di pondok ini dengan apapun yang Anda miliki, dengan doa khususnya. Kemudian dengan pikiran Anda, dengan tenaga Anda, dengan harta Anda, dengan ilmu Anda. Jangan ketinggalan dalam rombongan-rombongan orang yang berjuang. Wastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Termasuk mohon untuk bisa mendoakan semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan pembangunan ini. Karena ini harus ngedak, belum beres-beres, nanti kusennya rusak semuanya itu. Karena sudah dipasang kusen, belum ditutup atasnya, maka bermasalah nanti. Ini mendesak sekali semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membantu ini semua. Kemudian tanah sebelah ini juga semoga Allah mengirim ahli surga bisa membayar, melunasi ini semuanya. Apakah bareng-bareng atau sendirian atau berdua, bertiga. Yang penting Allah mengirim ahli surga. Ini kurang lebihnya 2,5 miliar. Semoga Allah mudahkan semuanya. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wangsurna wa la tahdulna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuthir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami ya Allah dengan iman dan puji syukur kepadamu ya Allah atas karunia nikmat kepada kami, nikmat Islam. Maka kami mohon ya Allah, setelah ya Allah jaga iman kami, jaga Islam kami ya Allah, dan jauh ya Allah Jauhkan kami ya Allah dari berbuat zalim kepada sesama kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sesama kami, khususnya ahli iman, ahli Islam ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, bantu kami untuk memberi manfaat untuk mereka ya Allah. Jangan sampai hidup kami menjadikan mereka susah ya Allah. Jangan sampai hidup kami membuat orang lain susah ya Allah. Kami ingin ya Allah menjadi hamba yang bermanfaat untuk yang lainnya ya Allah. Sebaik-baik hamba-Mu adalah hamba yang bermanfaat untuk orang lain. Maka jadikan kami hamba yang bermanfaat untuk orang lain. Dan kami mohon, jaga majlis ini ya Allah. Jaga semua kami ya Allah. Dan jadikan perkumpulan ini perkumpulan ahli surga ya Allah. Perkumpulan yang membangun hati kami, membangun ya Allah akhlak kami. Ya Allah, membangun kesadaran kami untuk semakin dekat kepada-Mu. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Dan ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di sini ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan ya Allah, berikan kepada mereka kebaikan dan untuk anak-anak keturunan mereka, untuk di dunia dan di akhirat mereka. Dan kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu. Baik pejuang atau para santri-santri, guru-guru ahli surga ya Allah ke tempat ini Allah. Yang berjuang dengan ilmu mereka, berjuang dengan harta mereka, berjuang dengan tenaga mereka, berjuang dengan pikiran mereka. Dan berjuang dengan panjatan doa ya Allah. Jadikan mereka ahli surga-Mu ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم عسى يتقبل منا ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.